Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulita wa ala alihi wa sahbihi wa man warah. Amma ba'du. Faqara asyarihu rahimahullahu ta'ala wa hadha ihtijaju ahlil jahiliyati farisal ibratu bima alaihit nasu wa innama al-ibratu bima jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam li anna an-nasa yukhti'una wa yusi'ibuna lakin ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa shawabun qat'an war wajibu ittiba'uhu wallahu lam yakirna ila abaina aw ajdadina wa law kana annadhi 'inda abai war ajdadi yakfi mah mahtajna in ar-rusuli wa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Lanjutan dari permasalahan ke-6 di mana Syekh Shalal Fauzan pada pertemuan sebelumnya memberikan kasus contoh ya mengenai permasalahan ke-6 ini yang orang-orang jahiliyah berargumentasi dengan al-aqdamun duna nadharin ila mustanadi ya kepada perbuatan atau ucapan atau pendapat atau keyakinan orang-orang terdahulu tanpa melihat sandarannya. Ya, diberikan contoh oleh Syekh Shalal Fauzan yaitu apa yang dilakukan oleh kuburiyun saat ini. Ya, tatkala mereka dilarang, dicegah, ditahdir di, ya, dari perbuatan mereka yang syirik beribadah kepada kubur, mereka mengatakan ada alaihi al-baladul fulani wa alaihi jama'atu al-fulaniyah wa alaihi qurunun madat. Ya. Oh, ini kan udah di negeri amalan negeri ini jamaah fulan udah biasa. Ini kurun waktu berlalu sekian lama udah biasa di negeri ini. Ya, Allah musta'an. Berdalil dengan orang-orang terdahulu. Nah, sampai Syekh Shalal Fauzan mengatakan wa hadza ihtijaju ahli jahiliyah. Ini cara argumentasinya orang-orang jahiliyah ini. Sama kayak musyrikun zaman sekarang ini. Ya, yang bersembunyi di balik topeng Islam Nusantara ketika mereka dilarang dari perbuatan syirik mereka, memberikan sesajen kepada para jin, mereka mengatakan, oh ini budaya kearifan lokal yang mesti dilestarikan. Syirik padahal. Nah, ini cara jahiliyah. Sudah dia mengikuti orang-orang jahiliyah, ya syirik juga. Ya. Falaisal ibratu bima alihin nas. Maka bukanlah ibrah acuan apa yang ada pada orang-orang. Wa innamal ibratu innamaja bima ja'at bihi ar-rasulu. Yang jadi acuan itu apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Li'anna an-nas yukhti'un wa yusibun. Karena yang namanya orang-orang bisa benar bisa salah. Lakin ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa huwa shawabun qat'an. Namun apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar. Ya, wal wajib ittiba'uhu, wajib bagi kita untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut. Wallahu lam yakilna ila tiba' ila abaina wa ajdadina. Allah tidak menyerahkan kita untuk bersandar kepada bapak-bapak kita, kakek-kakek kita. Enggak. Tapi Allah menyerahkan kita untuk mengambil ya, syariat ini. Falau kana allazi indal aba' wal ajdad yakfi mahtajna ila ar-rusuli. Seandainya sudah cukup mengikuti apa yang ada pada nenek moyang, ya udah kita enggak butuh lagi kepada para rasul. Ya. Kan begitu. Namun tidak demikian. Lanjut Riyadi. Wa hakala as-sufiyatu yaquruna ahwaruna takfi an ittiba'i rasuli warana ahwarun warana ittisarun ma Allahi. Tayyib barakallahu fiik. Demikian pula sufiyah, orang-orang sufi ini. Yaqulun, mereka mengatakan ahwaruna takfi an ittiba'i rasul. Keadaan kita saat ini yang mereka mengatakan, mereka dengan klaim-klaim mereka, kita sudah ma'rifat, sudah hakikat, yaudah kita takfi, sudah cukup untuk mengikuti Rasul, enggak butuh lagi. Walana ahwalun, kita punya beberapa kondisi, ada yang ma'rifat, ada yang hakikat, ya, ada yang macam-macam lagi lah. Lana ittisalun ma Allah, kita sudah langsung bersambung kepada Allah, enggak butuh rasul lagi. Ini kufur ini. Ya, di antara pembatal keislaman ya, meyakini enggak perlu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ya, Khidir berlepas diri dari syariatnya Nabi Musa katanya. Khidir itu bukan umat Nabi Musa. Nanti dalilnya itu ujung-ujungnya ke kisah Khidir dengan Musa ini, mereka itu semua. Mereka yang ma'rifat hakikat klaimnya enggak mau ikut syariat. Ya. Itu klaimnya itu pasti nanti kisah Khidir. Kok wali? Katanya wali, tapi kok maksiat? Wah, kamu enggak tahu. Dia wali. Kayak Khidir-Khidir itu bunuh anak, bolongin perahu, robohin tembok. Hikmah semua. Langsung dari Allah. Ya Khidir itu melakukan itu semua ada hikmah dan berdasarkan perintah. Lah dia ini siapa? Perintahnya perintah setan. Ya. Katanya wali main gitar. Oh, itu dia ngajinya sama Nabi Khidir. Hah? Wali Ghost. Saya sudah naik ke lantai 3 ketemu Nabi Khidir. Berkas-berkas sudah saya bawa kemarin itu kan. Kata si ya, syaitan yang ngaku-ngaku wali ghost itu. Allahu musta'an. Terus lanjut. Wa na'khudhu 'anillahi mubasyaratan. Masya Allah, kita ngambil ilmu, ngambil syariat ini 'anillah mubasyaratan, dari Allah secara langsung, enggak butuh rasul lagi. Subhanallah. Ya, ini ngeri ini. Ini ngeri. Dapat wangsit. Ya, karena mereka itu, mereka cok kali cok semua. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah, bertakwalah kau pada Allah, Allah akan ngajarin kamu. Cukup bertakwa dengan hakikat ma'rifat yakin, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dah. Beribadah pada Rabbmu sampai datang keyakinan, kalau udah yakin enggak perlu lagi ibadah, udah ma'rifat hakikat, udah nanti yang Allah akan langsung ajari ilmu laduni. Ya. Ya. Terus lagi pula ya, siapa sih yang paling ma'rifat di antara kita ini semua setelah Rasulullah SAW, siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ya, gitu kan? Ada nggak khulafa Rasyidin ini yang kayak perilaku setan-setan itu yang nyamar jadi wali-wali yang katanya murid Khidir itu? Ada nggak? Nggak ada. Mereka sholat berjamaah ke masjid, puasa, jihad, ya. Bahkan Umar wafatnya itu lagi sholat subuh ditikam. Ya. Enggak kayak setan-setan yang ngaku-ngaku sebagai murid-murid Khidir itu, setan-setan sufi itu setan mereka itu semua. Setan itu. Setan dari kalangan manusia. Iya dan billah. Ya. Taib. Terus lanjut. Wa ahlus sunnati ya'khuduna dinahum an amwatin. Ya'nuna rijalas sanadi. Nah, ini mereka meledek ini. Kalian katanya ahlus sunnah, kalian ngambil ilmu ya dari orang yang telah mati. Ya, ya'nuna yang mereka maksud dari rijalas sanad, dari para perawi sanad. Haddatsana fulan, fulan qad mat. Anba'ana fulan, fulan qad mat. Ya, an Rasulillah, Rasulullah SAW telah mati. Kami langsung dari Allah. Al-Hayyu la yamut. Dari Allah yang Maha hidup tidak mati. Kan begitu, bertakwa pada Allah, Allah ajarkan langsung ilmu laduni. Subhanallah. Ya, terus lanjut. Amma nahnu fanakhudhu dinana 'anil hayyi alladzi la yamutu. Nah, adapun kami ngambil ilmu, ngambil agama kami ini dari zat yang Maha hidup yang tidak mati itu, Allah secara langsung. Subhanallah. Terus lanjut. Wa yaquruna ar-rusulu innama yahtajuhum al-awwamu. Al-awwam itu yang tasdid mimnya, wawnya enggak tasdid. Oh. Al-awwamu begitu. Al-awwamu. Masih tasdid wawnya. Al-awwamu. Aha, kata. Baik. Mereka mengatakan para rasul itu yang butuh para rasul hanya orang awam. Ya, terus ammal khawasu. Ah, khawas sama kayak awam. Yang tasdid sadnya. Fa'al, begitu wazannya. Khawas, bukan khawas. Kalau ada orang nyebut ya awam pakai itu orang awam, nah itu juga awam berarti. Nyebut awam pakai tasdid. Terus lanjut, wal ammal khawas. Khawas itu orang-orang khusus yang bukan orang awam. Ya, maksud mereka. Terus faha urai laisu bihajatin ila rusuli. Nah, mereka itu enggak butuh berhajat lagi pada rasul karena sudah ma'rifat, sudah hakikat. Udah ma'rifat, ma'rifatullah, kenal Allah langsung. Hakikat udah hakikat udah. Ya, enggak perlu lagi sholat. Ya, terus lanjut li'annahum wasaru ilallahi. Nah, karena mereka udah wasalu ilallah, udah sampai kepada Allah langsung. Terus wa'arafu. Wa'arafu, mereka udah ma'rifat. Ya. Terus waraisu bihajatin ila rusuli. Ah, mereka enggak butuh lagi kepada para rasul. Hakadza yaqulu lahum asy-syaitanu. Hakadza yaqulu lahum syaitan. Inilah yang dikatakan setan kepada mereka. Jadi mereka dibohongi oleh setan. Ya, dibohongi oleh setan. Baik. Ya. Jadi mereka di kalbu mereka terdengar wangsit. Dan mereka pikir itu ilham dari Allah. Wattaqullahu ya'limukumullah. Bertakwalah pada Allah, Allah akan ajarkan pada kau. Oh, ini ilmu laduni. Kata setan, kamu sudah ma'rifat, sudah hakikat. Lihat tuh Khidir. Ya. Kamu maksiat enggak tergolong maksiat. Ya. Dan bodohnya orang-orang yang melihat perilaku maksiat yang dianggap wali itu husnudzon. Ya. Kok wali kok main gitar, enggak sholat? Itu dia ikhlas. Dia enggak menampakkan kesolehan. Subhanallah. Lihat hatinya. Itu mereka murjiah juga itu. Lihat hatinya. Lihat hati. Ada hikmah. Segala macam lah. La ilaha illallah. Makanya ikhwah, agama yang paling cocok dengan perilaku penyimpangan apapun itu agama kaum sufi. Dan tokoh-tokoh sufi itu pasti yang akan selalu diangkat oleh para penguasa-penguasa jahat. Karena tokoh-tokoh sufi selalu akan mengedepankan husnudzon kepada setiap pelaku kemungkaran. Ya. Dan penguasa-penguasa jahat di setiap zaman pasti akan mengangkat tokoh-tokoh sufi atau yang kayak model begini untuk jadi pemuka agama. Karena ntar gak ada pengingkaran. Ya, paham gak antum di sini? Lihat orang-orang sufi ngeliat pelaku maksiat, husnudzon mereka. Husnudzon. Itu bisa jadi dia wali. Lihat artis yang buka aurat. Jangan lihat orang, yang lihat hatinya. Siapa tahu ketika dia lagi tampil seronok, dia zikir kalbunya. Ya. 1000 Lady Gaga tidak menggoyahkan iman warga NU. Katanya. Diledekin sama Habib Rizik. Cie. Udah kayak malaikat. Diledekin sama Habib Rizik yang ngomong kayak gitu. Ya, kan ada tuh yang ngomong gitu tuh, ya, Guir Said. 1000 Lady Gaga, ketika Lady Gaga, tahu Lady Gaga nggak? Saya juga nggak tahu sih. Lady Gaga itu mungkin seronok kali dia. Artis mana sih? Artis mana? Malaysia? Luar. Bukan ya, itu Mas Sheila Majid zaman dulu. 1000 Lady Gaga datang ke Indonesia enggak menggoyahkan warga NU. Kan di demo tuh sama FPI sama Habib Rizik, ya kan? Nah, dibela sama itu Gairul Said. Nah, 1000 Lady Gaga tidak menggoyahkan iman warga NU. Diledek sama Habib Rizik. Cie. Saudare, katanya dia enggak goyah imannya. Cie, kata Habib Rizik. Hah? Jebol juga. Agar jebol juga. Hah? Beji. Santri ini di tempat media yang kasus jamaah yang korban santri sedikit. Oh ya. Itu Husnudzon bisa jadi ketika dia memperkosa santriwati, dia lagi berzikir. Allah Akbar. Lagi menyembunyikan tangan. Ya. Ya. Nah, itu memang makanya kalau antum lihat penguasa-penguasa jahat selalu mengangkat orang-orang sufi di segala masa. Jadi pemuka karena ada mulingkar, enggak ada pengingkaran. Ya. Akan husnudzon semua. Ya. Di Arab juga begitu. Di Arab itu ada namanya Habib Ali Al-Jufri, itu yang diangkat-angkat oleh pemuka agama. Di antara yang mengendorse dia itu ya, pemimpin Uni Emirat Arab yang sekuler. Ya, yang nyumbang jalan tol di Bekasi itu. Sampai ke Rawang. Ya, siapa namanya? Ya. Ziyad, siapa namanya? MBZ Muhammad bin Ziyad itu. Ya, di endorse oleh Muhammad bin Ziyad itu. Tampillah Ali Al-Jufri. Ya, Habib Ali Al-Jufri yang mengedepankan kayak gitu. Humanisme. Ya. Humanisme. Bahwasanya kita ini ya, gak usah lah saling membenci. Kita ini sesama saudara semanusia. Enggak. Kalau saudara sesama manusia, Fir'aun juga manusia. Fir'aun saudara antum. Abu Jahal juga manusia. Ya. Apakah Jahal, Abu Jahal akhuka fil insaniyah gitu? Enggak. Nah. Iya dan billah. Terus lanjut. Wa yaquru inna ashabat turuki la yahtajuna dirusuri. Nah, kata mereka ashabat turuk yaitu orang-orang tarekat itu enggak butuh lagi kepada para rasul. Terus li'annahum ya'khuduna 'anillahi mubasyaratan. Nah, karena mereka mengambil ilmu kepada Allah secara langsung. Wa hadza min dinir jahiliyati. Nah, terus wal waqa'u katiratun min hadzal naw'i. Nah, karena ini agama jahiliyah wal waqa'i dan realitanya sangat banyak dari jenis ini yang sangat banyak sekali kayak begini. Baik. Nah, berikutnya al-mas'alah sabi'ah. Permasalahan ketujuh istidlal bi qaumin utquwan min al-afham fil afhami wal a'mal wa fil mulk wal mal wal jah. Ya, berdalil atau berdalih orang-orang jahiliyah di permasalahan ketujuh ini dengan suatu kaum yang diberikan ya, kekuatan afham di sini bukan pemahaman agama tetapi kecerdasan dalam hal duniawiyah. Ya, berdalil dengan orang yang diberikan kekuasaan, kekuatan, afham, kecerdasan duniawiyah wal a'mal ya. Apa namanya dan amal-amal wa fil mulk kerajaan, kekuasaan, wal mal harta, wal jah kedudukan. Orang-orang jahiliyah di sini berdalil di sini. Ya. Faraddallahu zalika, maka Allah membantah hal ini biqaulih walaqad makanakum fi ma immakannakum fihi, dan sesungguhnya kami telah meneguhkan kedudukan mereka dalam hal-hal yang kami belum pernah meneguhkan kedudukanmu dalam hal itu. Ya, artinya orang-orang kafir itu sudah Allah berikan kekuatan kayak kaum 'Ad, kaum Samud. Mereka cerdas. Dahulu orang-orang terdahulu mengolah pertanian yang luar biasa. Mengolah bangunan luar biasa sampai gunung itu dipahat. Ya. Dan peninggalannya itu masih ada sampai sekarang. Kalau kaum 'Ad hancur gitu. Sampai ada yang Allah hancurkan, namun ada yang Allah sisakan. Ya. Di daerah Yordan saya pernah lihat sendiri, ada nama daerahnya Petra. Ya, Petra itu luar biasa, itu tebing gunung bisa dipahat jadi istana gitu. Itu luar biasa itu peninggalan orang-orang terdahulu. Ya, bengong kita ngeliat. Akhirnya foto-foto deh. Allah Ustaz, ya. Ya. Wa qawlihi wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ya. Wa kanu min qabl, padahal mereka sebelumnya biasa ya yastaftihun. Ya. Mereka biasa memohon kedatangan nabi untuk mendapatkan kemenangan 'ala alladhina kafaru, atas orang-orang kafir. Falamma ja'ahum, maka tatkala nabi telah datang kepada mereka, ma'arafu. Ya. Maka tatkala nabi telah datang kepada mereka, apa yang telah mereka mengetahui? Kafaru bih, ya, mereka malah ingkar kepada nabi tadi. Dan firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenal nabi tersebut sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Lanjut Riyadi dibaca. Tsumma qara' asy-syarihu hafizahullahu ta'ala min masa'iril jahiliyyati annahum yastadilluna anna ma kana 'alaihi al-aqwiya'u min at-ta'si wa ashabur jahi wa ashabul dakai annahu huwa al-haqqu. Baik, di antara permasalahan jahiliyah mereka berdalih anna ma kana 'alaihi al-aqwiya', bahwa orang-orang yang kuat minan nas wa ashabul jahi, orang-orang yang memiliki kedudukan, wa ashabul dakai, orang-orang yang memiliki kecerdasan dalam hal duniawiyah, itulah yang benar. Ya. Dilihat itu, oh kamu siapa, dia itu dokter, dia itu engineer, dia itu profesor. Nah, lihat, padahal bukan itu patokannya. Kecerdasan bukan kecerdasan duniawiyah yang jadi benar, yang jadi acuan. Kecerdasan dalam urusan agama, itu pun orang cerdas dalam urusan agama belum tentu acuan lagi, selama dia mengamalkan gak ilmunya tadi, gitu kan. Tapi buat apa cerdas urusan dunia, tapi bodoh urusan akhirat. Bahkan kata Nabi SAW, inna Allah ya begitu, ya, sesungguhnya Allah membenci, ya, kauman, suatu kaum yang atau dalam, ya, atau apa namanya, awkamakal, ya, yang Allah membenci suatu kaum atau membenci seseorang yang dia ini pinter urusan, ya, dunia, jahil bil akhirah, tapi bodoh dalam urusan akhirat, ya, bodoh dalam urusan akhirat. Tayyib barakallahu fik. Terus lanjut. Fa hadza huwa dhabitu indahum li ma'rifatil haqqi. Inilah dhabit, ya, acuan mereka untuk mengenal kebenaran. Ya, lihat tuh, mereka orang-orang zaman sekarang juga begitu. Mereka ke Jepang, lihat, oh, orang Jepang ini enggak boleh memuji orang kafir. Orang Jepang ini pintar-pintar. Mereka disiplin. Ya. Taib, apalah artinya kedisiplinan orang Jepang kalau dia kafir? Mukmin yang selebor itu lebih baik daripada kafir yang disiplin. Kita enggak membenarkan selebornya mukmin, tidak menafikan sikap positif si kafir. Betul, disiplin positif, selebor negatif. Ya. Namun kita jangan puji itu si Jepang yang kafir yang disiplin. Jangan kita puji seakan-akan hilang kekafirannya, hilang penyakit terbesarnya. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kan sering begitu tuh ya. Oh, di Singapura mah mereka bersih, di Jepang mah mereka enggak ada yang buang sampah sembarangan. Lihat orang Bekasi, Kali Jambe penuh lagi. Sampah. Lihat Ciliwung, wah. Orang Islam begitu enggak, ya. Jangan sampai karena kekaguman kita sama kedisiplinan orang kafir, kita lupa kemungkaran mereka yang terbesar, kekufuran orang kafir itu. Bagaimanapun kebaikan dia, kebencian tetap ada kepada dia dari kita kepada dia. Karena sikap seorang mukmin itu baro atau minas syirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya si dia tadi. Sebagaimana ucapan Nabi Ibrahim kepada kaumnya yang kafir. Ya, inna buraa uminkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum al-adawatu wal baghdaw wa bada hatta tu'minu billahi wahdah. Kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, dari kalian kafir dan sembahan kalian, agama kalian. Kami ingkari kalian, kafarna bikum, kafirkan kalian. Qad bada, dan sungguh telah nampak. Wabainana wabainakum ala adawatu wal baghdaw wa abada. Antara kami dan kalian telah nampak kebencian, permusuhan selama-lamanya hingga kalian beriman pada Allah semata. Ya. Jadi enggak ada kekaguman terhadap orang-orang kafir. Ya. Ada teman baru pulang dari Eropa. Wah, di Eropa mah mereka disiplin. Hah? Apa? Di Prancis Macron. Si Macron kafir, pembela penista Nabi. Apa yang mau kita banggain? Apa yang mau kita banggain? Di Jepang mereka disiplin. Apa kafir? Ya, orang Jepang itu dalam kebingungan dalam beragama. Agama asalnya Shinto, kebanyakan mereka sekarang ateis, ya, nggak punya norma. Pelacuran terbiasa, industri film porno di Jepang kayak industri sinetron di Indonesia, suatu hal yang biasa. Kalau sinetron di Indonesia kan biasa kan ya, biasa kan sinetron, ya dulu ya, sayang saya tahu, saya hampir 23 tahun atau 22 tahun nggak punya TV, ya, atau nggak nonton TV. Cuman kalau sekarang kita nggak nonton TV disodorin di YouTube, ya. Kalau zaman dulu betul-betul ya terbebas. Ya antum masih nonton TV Ahmad? Enggak. Dulu aja orang-orang jamaah sebelah itu, bukan salafi, kalau udah ngaji udah nggak nonton TV. Masa udah ngaji masa Iljazia masih nonton TV, nonton sinetron, nonton bola, megang remote, bahaya. Ya, 20 tahunan lalu saya ikut jamaah sebelah itu yang suka dakwah keliling. 20 tahun lebih silam. Sejak saat itu didoktrin saya, gak boleh nonton TV. Samina wa ta'na. Masa sekarang udah ngaji saya lihat ada ikhwah salafi nonton bola di YouTube. Nonton bola, nonton sinetron. Bahaya. Apanya yang kokoh? Ya, nonton bola 2 kali 45 menit. 1,5 jam dong. Ya. La haula wala quwata illa billah. Nonton sinetron. Sinetron apa tuh yang sekarang tenar-tenar? Kalau zaman dulu tersanjung. Enggak tahu antum. Tapi tahu aja dia. Ya. Allah musta'an. Terus lanjut lagi. Atnahum yanduruna fitnasi famaka ana alaihi ahlul quwwati war mali wat tarafi war jahi i'tabaruhu huwa al haqqu famaka ana alaihi ad du'afa'u baruhu wal haqqa. Wa makana alaihi ad-du'afa'u warfuqara. Huwanya domir fasal. Boleh juga sih huwa al-haqqu, nanti jumlahnya itu fi mahalli nasbi sebagai maf'ul tsani dari i'tabara. I'tabaru. Terus wa makana alaihi ad-du'afa'u walfuqara'u ya'tabirunahu batiran hadhihi haratu ahli al-jahiliyyati wa hadha ad-dhabitu batirun fa inna Allah azza wa jalla akhbaro anil umami as-sabiqati ar-kafirati annaha kanat ala quwwatin. Taib. I'tabaruhu wal-haq. Wal-haq itu bukan maf'ul tsani berarti ya. Himalina spinnya itu nanti hal ya. Hal. Taib, jumlah haliyah. Taib. Fahada huwa dhabit, mana tadi? Fahada huwa dhabitu indahum lima'rifatil haq. Inilah acuan mereka dalam menilai kebenaran. Ya. Annahum yanzurun finnas, mereka memperhatikan apa yang ada pada manusia. Siapa yang kuat, memiliki harta, memiliki taraf kemewahan, memiliki jah kedudukan, maka mereka anggap inilah yang hak. Namun siapa yang duafa, lemah, siapa yang fakir, mereka anggap ini batil. Inilah ya ahlul halatu ahlul jahiliyah. Inilah kondisi orang-orang jahiliyah. Iya dan bila. Kayak begini aja mereka. Nah, apa? Si Jauhar, fadal Jauhar. Hada dhabitu batil. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala syarih hafizahullah ta'ala wa hada dhabitu batilun. Baik, ad-dhabit ini acuan seperti ini batil dalam menilai kebenaran. Terus inna Allah azza wa jalla akhbara 'anil umami as-sabiqati al-kafirati annaha kanat 'ala quwwatin. Baik, Allah azza wa jalla telah mengabarkan tentang umat-umat terdahulu yang kafir bahwa mereka ala kuwatin, memiliki kekuatan. Terus wa annaha kanat 'ala tharwatin. Baik, mereka memiliki sarwah, kemewahan, kekayaan. Terus fi ayatin katsiratin. Nah, di banyak ayat. Terus lanjut. Wa annahum ahlu jahin. Ya, dan mereka memiliki ahlu jah, orang-orang yang memiliki kedudukan. Ya, lanjut. Wa indahum zakaun wa afhamun. Mereka memiliki kecerdasan. Ya. Memiliki tingkat intelektualitas yang tinggi dalam urusan duniawi. Terus. Lakin ma nafa'uhum dzalika. Namun hal tersebut enggak memberikan manfaat untuk mereka. Balkanu 'alal batili. Mereka tetap berada di atas kebatilan. Lanjut. Wa qad dzakarallahu hadza fi ayatin katsiratin. Allah menyebutkan hal ini di banyak ayat. Minha qawluhu ta'ala wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lilladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqaman ahsanu nadiyya. Baik, di antara firman Allah Ta'ala wa idza tutla 'alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ayatuna bayyinatin, ayat-ayat kami yang terang jelas, ya, qala alladziina kafaru, berkatalah orang-orang yang kafir, lilladziina aamanu, kepada orang yang beriman, kata mereka, sudah dibawain dalil, ayyul fariqaini khairu maqama wa ahsanu nadiyya. Mereka nantang, ayo sekarang antara kamu dan saya, kata si kafir ini kepada orang beriman, ayyul fariqaini, ayo mana yang lebih baik, khairun, mana yang lebih baik dari dua fariq ini, dua tim ini, dua kelompok ini, yang lebih baik maqaman, yang lebih baik kedudukannya, wa ahsanu nadiyya, dan yang lebih bagus seruannya. Kalau kita menyeru, siapa yang paling cepat menyambut orang, seruan saya atau seruan kamu? Kalau kita ngomong, siapa yang paling cepat didengar orang, seruan saya atau seruan kamu? Kedudukannya mana? Kata orang kafir, gitu tuh. Acuannya kayak begitu. Terus lanjut. Faqala ta'ala raddan 'alaihim wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athatha wa ri'ya. Taib, dan kata Allah membantah mereka, wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak orang yang kaum yang kami binasakan sebelum mereka, min qarnin, dahulu, ya, wa hum ahsanu asasa, yang mereka itu yang lebih baik asasa. Asasa itu perabotan rumah tangga, artinya kekayaan mereka, wa ri'ya, dan bagaimana Pak, apa yang lebih baik kalau mereka dipandang, ya, kedudukan mereka. Terus lanjut. Wa qala ta'ala awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwah wa ma kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ardi innahu kana 'aliman qadira. Baik, awalam yasiru fil ard, apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, fayanzuru kaifa kana akibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwatan. Ya, maka mereka melihat bagaimana dampak akibat orang-orang sebelum mereka yang kafir, padahal mereka sangat kuat dibanding ya orang-orang ini, kekuatannya lebih kuat. Wa kana Allahu liyu'jizahu min syai, ya, fis samawati wala fil ard, dan tidak ada sesuatu apapun yang di langit dan di bumi dapat melemahkannya, dapat melemahkan Allah. Innahu kana 'aliman qadira, sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha berkuasa. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin wa hum ashadu minhum batsya. Ya, juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mengenai hal ini. Ya. Wa kam ahlakna qablahum, dan betapa banyak orang yang kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin, ya. Ya, dari wa hum ashaddu minhum batsya. Padahal mereka itu lebih besar kekuatannya dari mereka. Ya. Wa qala ta'ala awalam yarau kam ahlakna, apakah mereka tidak melihat, ya, betapa banyak orang-orang yang kam ahlakna min qablihim, orang-orang yang kami telah binasakan sebelum mereka, ya, min qarnin, pada generasi sebelumnya itu, makannahum fil ard, yang kami telah teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, ya, malam numakkin lakum, apa-apa yang tidak kami teguhkan untuk kalian, wa arsalna sama'a alaihim midrara, ya, dan kami berikan, ya, kepada mereka, ya, curahan hujan yang lebat, waja'alnal anhara, dan kami jadikan sungai-sungai, tajri min tahtihim, mengalir di bawah, ya, ya, dari bawah mereka, fa ahlaknahum bidzunubihim, kami binasakan mereka karena sebab dosa-dosa mereka. Wa ansya'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan setelah mereka generasi yang lain. Terus lanjut. فهذه الآيات وأمثالها تدل على أن العبرة ليست بالقوة والمال. طيب. Ayat-ayat ini dan semisalnya menunjukkan bahwasanya yang jadi acuan bukan kekuatan, bukan harta. Terus. إذا كان أهل ذلك على ضلال فإن هذه القوة وهذا المال وهذا الثراء لا ينفعهم. Nah, apabila orang-orang yang memiliki harta, memiliki kekuatan tadi ala dolal, berada di atas kesesatan, maka kekuatan tadi, harta tadi, kedudukan tadi, sarok tadi, layan fauhum, enggak memberikan manfaat buat mereka. Tapi ini ayat lagi, saya aja yang baca biar cepat. Wabayyana subhana, dan Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, annahu yu'til kufara, ya, Allah memberikan kepada orang-orang kafir, ini min ajri istidrajihim, karena istidraj, supaya diulur. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, falamma nasu ma dzukiru bih, tatkala mereka melupakan apa yang telah diberikan peringatan kepada mereka, fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai, maka kami bukakan kepada mereka pintu-pintu segala sesuatu, hatta idza farihu bima utu, sampai-sampai ketika mereka telah gembira dengan rezeki yang diberikan pada mereka, akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ya. Maka kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong, maka demikianlah mereka diam terputus asa. Fakuti ada irul qaumil ladina zalamu. Ya. Tapi maka orang-orang yang zalim itu dimusnahkan. Ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa qala ta'ala fadarni wa may yukadzibu bihadzal hadis. Ya. Maka fadarni, biarkanlah aku, serahkan itu kepadaku. Umay yukadzibu bihadzal hadis, dan siapa yang mendustakan Al-Qur'an ini, ya, sanad tadrijuhum, kami akan istidraj mereka. Kami akan ulur. Biarin gitu, dikasih senang, min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Wa umli lahum, kami beri tangguh untuk mereka. Innaka idimatin, sesungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Wa qala wa la yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairun li anfusihim, dan janganlah sesekali orang-orang kafir itu menganggap bahwasanya, ya, menyangka bahwasanya apa yang kami ulur mereka itu baik buat mereka. Li anfusihim, innama numli lahum liyazdadu izma, kami ulur mereka, kami tangguhkan mereka supaya bertambah dosa mereka. Wa lahum adzabun muhin, dan bagi mereka azab yang menghinakan. Terus lanjut. فَاللَّهُ يُعْطِيهِمْ هَذِهِ الثَّرْوَةَ وَيُمْكِنُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيُمَكِّنُهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيُعْطِيهِمْ الْمُلْكَ وَالسُّلْطَةَ. طيب, Allah memberikan kepada mereka sarwah ini, kekayaan ini, dan Allah teguhkan mereka, berikan mereka kekuasaan di muka bumi. Allah berikan kepada mereka al-mulk, kerajaan, wasultah, kekuasaan. Terus, وَيُمَكِّنُهُمْ minal mukhtara'ati wassina'ati. Allah teguhkan mereka bahkan, ya, Allah teguhkan mereka bahkan dengan berbagai ikhtara'at, sina'at, ya, teknologi, ya, apa namanya, ya, teknologi lah. Terus, kama 'alaihil kuffaru fi hadzal waqta. Nah, fi hadzal waqti, ada alnya enggak? Ada, ya, fi hadzal waqti, sebagaimana yang ada pada orang-orang kafir saat ini. Amerika, Rusia punya nuklir, Cina punya nuklir, mereka kaya-kaya. Itu istidraj buat mereka, diulur biar tambah dosa. Orang-orang kaya itu, lihat, orang-orang kafir kan kaya-kaya, diulur karena nikmat yang Allah berikan kepada mereka enggak mendekatkan diri mereka kepada Allah, malah semakin jauh. Maka hakikat itu bukan nikmat, tapi bencana buat mereka. Kata para ulama, kullu nikmatin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap nikmat yang tidak mendekatkan diri kepada Allah, ya, hakikatnya itu bencana, musibah buat mereka. Dapat rezeki kan enggak semakin mendekatkan diri kepada Allah, malah semakin dosa, semakin kafir. Ya, itu bencana buat mereka. Terus lanjut. وَهَذَا لَا يَدُلُّ أَنَّ مَا هُمْ عَلَيْهِ حَقٌّ. Nah, ini enggak menunjukkan bahwa apa yang ada pada mereka hak, benar. Terus, وَلَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّهَ رَادٍ عَنْهُمْ فِي إِعْطَائِهِ لَهُمْ. Nah, ini pun juga tidak menunjukkan bahwa Allah ridho pada mereka ketika Allah memberikan, ya, kepada mereka kekayaan tadi. Ini juga, ya, acuan buruk orang-orang kafir, orang-orang jahiliyah, ya, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian orang saat ini. Masa Allah gak ridho sama si bulan? Itu buktinya Allah kasih rezeki dia berlimpah, berarti Allah ridho sama dia. Ya. Bukan itu kalau Allah inginkan kebaikan. Ya, jika Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fid-din. Ya, Allah akan pahamkan dia untuk agama. Idza arada Allahu, ya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, apabila Allah kehendaki kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fid-din. May yuridillahu bihi khairan, yufaqihu fid-din. Siapa orang yang Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah akan pahamkan dia untuk urusan agama. Urusan agama. Ya. Fakihkan dia, paham. Terus lanjut. Wa inna ma hadza min babil istidraj lahum wal imla'i. Baik, ini justru ketika mereka diberi harta tambah jauh, ini min babil istidraj. Istidraj diulur. Lahum untuk mereka wal imla'. Ya, supaya semakin penuh dosanya, semakin full dosanya. Terus liyasdadu itsman, supaya bertambah dosanya. Terus innama yastadillu bihadzal dalili ahlul jahiliyyati amma ahlul basirati fa innahum yanzuruna ila ma alaihil umamu. Baik, yang berargumentasi dengan hal ini bahwa yang benar itu yang memiliki harta, yang memiliki kedudukan, ya orang-orang jahiliyah atau yang serupa dengan mereka. Adapun ahlul basirah, orang-orang yang memiliki ilmu, ya, maka mereka melihat kepada apa yang ada pada umat-umat terdahulu. Acuannya mencocoki kebenaran atau tidak. Terus fa in kana haqqan qabaluhu qabiluhu wa in kanu fuqara'u. Fuqara'a khabar kanu. Nah, apabila mereka apabila itu adalah kebenaran, mereka terima walaupun itu orang-orang yang berada di atas kebenaran adalah orang-orang fakir. Terus wa in kana batilan radduhu wa in kanu aghniya'a. Ah, apabila itu batil, ya mereka tolak walaupun itu ternyata adalah orang-orang kaya. Baik, ya, cukup sampai sini, sudah pukul 20.30 lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.